Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talaba rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari bab al-istinja bil hijarah. Ya, sama di sini. Ya. Betul ya? Raut. Selanjutnya berarti. Bab la yustanja bi rawthin. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab la yustanja bi rawth. La yustanja, tidak dipakai istinja, yakni bersuci. Bi rawthin, dengan kotoran hewan. Ya. Dengan kotoran hewan. Nah, kita akan lihat di sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Masyhur ya, Al-Fadl bin Dukain Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. Dan beliau termasuk kibar min kibar syuyukhi Al-Bukhari. Min kibar syuyukhi Al-Bukhari rahimahullah, rahimahumullah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun Thabtun min kibar syuyukh al-Bukhari. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Zuhair. Man huwa? Huwa Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi. Al-Ju'fi Al-Kufi. Al-Ju'fi Al-Kufi. Thiqatun Thabtun. Thiqatun Thabtun. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. an Nabi Ishaq huwa As-Sabi'i, masyhur dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Siapa nama beliau? Abu Ishaq As-Sabi'i. Nama beliau Amr bin Abdullah. Nama beliau Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Amr bin Abdullah Al-Hamdani, Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Thiqatun mukthirun 'abidun. Thiqatun, terpercaya, mukthirun, banyak meriwayatkan hadis, 'abidun, ahli ibadah. Ikhtalata bi akhirih. Ikhtalata bi akhirih, apa makna ikhtalata bi akhirih? Tercampur hafalannya di akhir umurnya. Jadi di akhir umurnya hafalannya lemah, tercampur, enggak mungkin. Ya. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah atau Al-Jama'ah. Qala, beliau Abu Ishaq mengatakan, laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad, walakin Abdurrahman ibn al-Aswad. Laisa, bukanlah Abu Ubaidah, zakarahu, yani zakarahu li, maksudnya zakarahu li, zakarahu maksudnya zakarahu li, menyebutkannya kepadaku. Walakin Abdurrahman ibn al-Aswad, tapi yang menyebutkan kepadaku adalah Abdurrahman ibn al-Aswad, an abihi, dari ayahnya. Baik. Jadi di sini sanadnya Abu Ishaq dari Abu Ubaidah atau dari Abdurrahman? Berarti Abu Ishaq dari Abdurrahman, bukan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali, kan? Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau termasuk fiqah dan tabat, ya. Tapi bukan termasuk sanad hadis ini. Di sini bukan termasuk sanad hadis. Yang termasuk sanad hadis adalah Abdurrahman. Jadi Abu Ishaq meriwayatkan dari Abdurrahman ibn al-Aswad. Man huwa Abdurrahman ibn al-Aswad? Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid ibn Qais. Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Yazid ibn al-Qais An-Nakhai. An-Nakhai thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An abihi, dari ayahnya. Berarti siapa ayahnya? Al-Aswad, ya kan? Al-Aswad ibn Yazid. Al-Aswad ibn Yazid ibn Qais An-Nakhai. Ayahnya Al-Aswad bin Yazid ini Mukhadram. Ya. Apa maksud mukhadram? Ada yang ingat apa yang dimaksud dengan mukhadram? Ya, mungkin ada yang ingat. Fadl, silakan menerangkan. Itu. ya man Uthman tahu muhadram antum? Sudah belajar mustalah kan? Sering kita sebut muhadram. Tahu? Sebutkan. Irfa saut ma nasma sautat. Fala nasma'u illa hamsa. Seorang yang irfa saut Fakhri tahu muhadram? Apa? Man mata ala Islam min fi asri Nabi walam yalqaw. Ya. Baik. Seorang yang man mata ala Islam meninggal di atas agama Islam di masa Nabi dan belum bertemu, ya. Ini salah satu muhadram. Jadi muhadram adalah orang yang hidup di masa Nabi. Ya. Hidup di masa Nabi. Kemudian masuk Islam setelah masa Nabi. Jadi dia adraka al-jahiliyah atau adraka hayatan Nabi SAW. Ya, bisa tulis ya. Di kitab mustalah ada tentunya kalau antum baca mustalah. Man adrakal jahiliyah wa hayatar Rasulillah, hayatar Rasulillah SAW. Orang yang menjumpai masa jahiliyah atau hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kehidupan Rasulullah sallam. Jadi di masa itu dia sudah ada, sudah hidup. Tapi walam yuslim illa ba'da wafatihi. Cuma belum masuk Islam kecuali setelah wafat Nabi. Ya. Atau aslama fi hayatihi, masuk Islam di masa Nabi juga. Tapi walam yalqahu. Tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalnya siapa? An-Najasyi. An-Najasyi kan hidup di masa Nabi, ya kan? Tahu masa jahiliyah, hidup di masa Nabi. Dan masuk Islam di zaman Nabi, tapi enggak pernah bertemu Nabi. Berarti masuknya muhadram yang seperti ini. Ya, disebut muhadram. Atau sebagian sahabat yang dari Yaman ketika mau ke Madinah baru mendekati kota Madinah ternyata Nabi wafat. Jadi sudah masuk Islam, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi sesaat atau ya apa kita katakan dalam waktu yang tidak lama atau belum dalam waktu yang tidak jauh dari apa sampainya akan sampainya dia ke Madinah ternyata Nabi sudah wafat. Jadi hampir saja, sebagian ulama menyebutnya hampir saja jadi sahabat dia. Kalau sampai ke Madinah ketemu Nabi dalam keadaan Islam, sahabat dia. Tapi hampir sampai ke Madinah Nabi wafat, jadi gak ketemu Nabi. Nah, ini juga namanya muhadram. Ya, muhadram. Baik. Termasuk di antara mereka ini siapa? Abdurrahman ibnu siapa? Al-Aswad, ya. Al-Aswad bin siapa? Bin Yazid. Al-Aswad bin Yazid. Ini salah satu dari mereka. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan bahwa jumlah mukhadram ada 20 ya. Diteliti ada 20 orang yang seperti itu, mukhadramun. Al-mukhadramun ada 20 orang menurut hitungan Imam Muslim rahimahullah. Ya. Riwayat mereka ya, dihukumi. Apakah seperti riwayat sahabat? Kalau melihat dari umur mereka ya, umur-umur sahabat ya kan? Dilihat dari umur sahabat. Ya. Tapi enggak pernah bertemu Nabi. Dari sisi enggak pernah bertemu Nabi ya seperti tabi'in. Ketemunya hanya sahabat-sahabat. Ya. Nah, di sini kata ulama kalau dari sisi riwayat kalau begitu seperti riwayat tabi'in. Jadi, kalau mereka meriwayatkan dari Nabi dianggap musnad, muttasil atau mursal. Ya? Mursal, dianggapnya mursal. Kalau mereka meriwayatkan dari Nabi dianggapnya mursal. Ya. Karena enggak pernah bertemu Nabi. Sekalipun secara umur mereka umur seperti para sahabat. Naam. Ini mukhadram. Baik, kembali kepada sanad ini. Walakin Abdurrahman bin Al-Aswad an abihi dari ayahnya yaitu Al-Aswad bin Yazid mukhadramun thiqah muktsirun faqih. Ya. Seorang mukhadram yang thiqah, muktsir banyak meriwayatkan hadis, faqih dan ahli faqih, ahli fikih. Al-Aswad bin Yazid. Sami'a annahu sami'a Abdullah. Annahu sami'a Abdullah. Man huwa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau sahabat yang disebut dengan Abdullah seperti ini biasanya dimaksud dengannya Abdullah ibnu Mas'ud ya. Kalau Ibnu Umar, Ibnu Zubair biasanya disebutkan dengan nasabnya Ibnu Zubair atau Ibnu Umar begitu. Ya. Tapi kalau Abdullah begitu saja biasanya maksudnya siapa? Abdullah Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena sudah dikenal beliau ya, masyhur beliau termasuk sesepuh ya kalau bahasa kita. Sesepuh di kalangan para sahabat. Beda dengan Ibnu Umar, Ibnu Zubair ya. Abdullah bin Amr bin Al-As itu kan apa? Sighar as-sahabah. Sahabat yang masih kecil-kecil waktu itu ya. Sehingga mereka belum dikenal sebagaimana dikenalnya Ibnu Mas'ud yang sudah sepuh. Ya, yang sudah tua dan berilmu. Makanya mereka kalau nyebut Abdullah langsung maksudnya adalah Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ghafil Al-Hudali. Abdullah bin Mas'ud Ibnu Ghafil Al-Hudali. Min as-sabiqin al-awwalin. Wa min kibari al-ulama min as-sahabah. Termasuk dari as-sabiqun al-awwalun dan termasuk dari ulama di kalangan para sahabat. Ya. Jadi sahabat pun bertingkat-tingkat ya. Ada yang dikenal dengan ulama di kalangan mereka, ada yang sahabat biasa enggak sampai martabat ulama di kalangan sahabat. Ya. Ulama di kalangan mereka. Jadi kalau ulama di kalangan sahabat ya sudah seperti apa ilmunya, ya kan? Sahabat biasa saja ya ilmunya banyak. Bagaimana dengan ulama di kalangan sahabat? Nah, itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Keutamaan beliau sangat banyak dan kita kenal ya bagaimana perjuangan beliau radhiyallahu an. akhrajalahu ashabul kutub as-sittah, diriwayatkan hadis beliau oleh ashabul kutub as-sittah. Baik, di sini sebelum kita masuk ke matan, kita lihat kembali sanad ini. Tadi sempat kita sebutkan Abu Ishaq As-Sabi'i, ya. Abu Ishaq As-Sabi'i, Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Beliau seorang yang thiqah. Naam. Bahkan muktsir, banyak meriwayatkan hadis. Tapi di sana ada catatan di akhir biografi beliau bahwa ikhtalata bi akhirih. Di akhir umur beliau terjadi ikhtilat pada hafalannya, kacau hafalannya. Nah, ini ya perlu diketahui, disebut rawi yang mukhtalit, ya. Ada sekian banyak rawi yang mukhtalit, al-mukhtalitun, para rawi yang ikhtilat, yang campur hafalannya, goncang hafalannya di akhir umurnya. Ya. Jadi kalau begitu, bagaimana menghukumi rawi yang seperti ini? Ya, bukankah dia thiqah? Iya, betul. Rawi yang seperti ini dikatakan thiqah berarti thiqah di masa mudanya. Ya. Di akhir dari masa kehidupannya tidak lagi thiqah kalau begitu, karena hafalannya sudah campur. Ya. Sehingga harus diketahui mana hadis yang diriwayatkan beliau sebelum terjadi kekacauan hafalan itu, dan mana yang diriwayatkan beliau setelah terjadi kekacauan hafalan tersebut. Ikhtilaf, kapan meriwayatkan hadis sebelum ikhtilaf dan kapan meriwayatkan hadis setelah ikhtilaf. Ya. Bagaimana cara mengetahuinya ini? Nah, ini kan enggak mudah, ya kan? Nah, di sinilah peran para ulama hadis, mereka meneliti sampai perkara-perkara seperti ini. Di antara caranya adalah dengan mengetahui para rawi yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf. Siapa para rawi yang meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf? Fulan, fulan, fulan, fulan. Berarti kalau yang meriwayatkan itu fulan, fulan, fulan, para murid ini yang meriwayatkan, hadisnya bagus karena meriwayatkan darinya sebelum ikhtilaf. Kalau yang meriwayatkan darinya adalah para rawi yang meriwayatkannya setelah ikhtilat, berarti hadisnya lemah. Fulan, fulan, fulan meriwayatkan darinya, dari Abu Ishaq, setelah ikhtilat. Oh, berarti ini lemah hadisnya. Ya. Nah, itu cara membedakan mana riwayat yang sahih sebelum ikhtilat dan mana riwayat yang lemah, yaitu setelah ikhtilat. Timbul pertanyaan lagi, dari mana kita tahu rawi-rawi tersebut yang meriwayatkan sebelum ikhtilat dan yang meriwayatkan setelah ikhtilat? Ya. Tidak ada jalan kecuali yang melalui penjelasan para ulama. Ya. Walhamdulillah ulama kita menerangkan, fulan meriwayatkan darinya sebelum ikhtilat, fulan meriwayatkan darinya setelah ikhtilat. Nah, ini penting sekali penjelasan para ulama kita. Di mana kita akan dapati keterangan itu? Ya, di kitab-kitab biografi para ulama itu. Ya, di kitab-kitab biografi para ulama itu akan ada penjelasan seperti itu. Walhamdulillah, para ulama bahkan sudah mengkhususkan kitab untuk para rawi yang seperti ini. Ya. Ada beberapa kitab, di antaranya yang ditulis oleh Sibt al-Ajami, ya. Kemudian, ya, di antara yang lengkap ya dari kitab bab ini adalah kitab yang berjudul Al-Kawakibu An-Nayyirat ya, Al-Kawakibu An-Nayyirat. Apa artinya kawakib Nayyirat? Kawakib kaukab, bintang ya kan. Nayyirat yang bercahaya, bersinar, terang. Al-Kawakibu An-Nayyirat fi dzikri al-mukhtaritin minar ruwati thiqat. Ya, Al-Kawakib An-Nayyirat kitab yang menyebutkan tentang para rawi yang terjadi padanya ikhtilaf dari para rawi yang thiqat. Nah, kitab ini penting sekali untuk bab ini. Ya. Kitab Al-Kawakib An-Nayyirat yang ditulis oleh Ibnu Al-Kayyal. Ya, penulisnya adalah Ibnu Al-Kayyal. Itu penulisnya. Ya. Nah, ada juga kitab-kitab yang lain ya kan, namun ini termasuk yang paling lengkap. Ya. Baik. Itu gambaran tentang para rawi yang ikhtilaf. Nah, sekarang kita masuk ke bab kita ini. Abu Ishaq As-Sabi'i dikatakan oleh Ibnu Hajar ikhtalata bi akhirihi. Dia ikhtilaf di akhir hayatnya. Baik, sekarang hadis yang beliau riwayatkan ini diriwayatkan setelah ikhtilat atau sebelum ikhtilat. Bagaimana kita mengetahuinya? Lihat muridnya. Siapa muridnya? Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq sebelum ikhtilat atau setelah ikhtilat. Kalau sebelum ikhtilat sudah berarti ini riwayat yang sahih, ya kan? Tapi kalau Zuhair meriwayatkan dari Abu Ishaq ini setelah ikhtilaf, berarti ada kelemahan di sini. Ya. Nah, coba kita lihat. Disebutkan, ya kita harus mengetahui melalui kitab-kitab tersebut. Di antaranya kalau bab ini disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan dari Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi Al-Kufi Thiqatun Sabtun, ya kan? Apa yang ditulis? Thiqatun Sabtun, ya kan? Kemudian kata Ibnu Hajar, illa anna sima'ahu an Abi Ishaq bi akhirihi. Zuhair ini thiqah, sabit. Tapi riwayat Zuhair dari Abu Ishaq, nah hadis kita ini ternyata di antaranya. Riwayat Zuhair dari Abu Ishaq itu di akhir hayatnya Abu Ishaq. Berarti Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah terjadi apa? Ikhtilat. Ya kan? Berarti hadis ini ada kelemahan. Berarti hadis ini terjadi di sana ada kelemahan. Terus bagaimana kok Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur ini? Padahal di sini ada kelemahan. Karena Zuhair bin Muawiyah meriwayatkan dari Abu Ishaq setelah terjadi ikhtilaf. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya nanti di akhir hadis ini. Ya. Setelah matan, ya. Kita lewati matan dulu. Kemudian Al-Bukhari mengatakan apa? Wa qala Ibrahim ibn Yusuf an abihi an abi Ishaq haddatsani Abdurrahman. Ya. Al-Bukhari rahimahullah makanya di sini menyebut sanad yang lain sebagai pendukung sanad itu. Kita lihat di sini waqala Ibrahim bin Yusuf. Siapa Ibrahim bin Yusuf? Ibrahim ibn Yusuf ibn Ishaq ibn Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya. Wadhal ditulis sanad apa nasabnya? Nasab Ibrahim bin Yusuf. Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Jadi ini masih cucu ya. Jadi kalau Ibrahim ya bukan cucu lagi, di bawahnya cucu berarti. Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq. Jadi cucunya Ishaq. Ishaq ini anaknya Abu Ishaq. Jadi kata orang ada cucu setelahnya apa? Cicit katanya. Ya wallahu a'lam, resmi apa enggak itu penamaan. Walhasil kalau orang Jawa bilang apa? Setelah cucu ya buyut gitu kan. Baik. Jadi di sini Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya. Baik. An abihi, meriwayatkan dari ayahnya. Nah, sekarang kita lihat biografi dari singkat ya derajatnya. Apa derajat Ibrahim bin Yusuf? Ibrahim bin Yusuf saduqun yahin. Saduqun yahin. Ibrahim bin Yusuf saduqun yahin. Saduqun yahin. Yahin itu kada apa? Keliru ya. Dia saduq, saduq itu kan derajat di bawah apa? Thiqah, ya kan? Jadi dia hafalannya tingkatannya di bawah thiqah. Di samping itu yahin, yahin itu ya suka keliru. Namun masih diterima ya ketika ada pendukung-pendukung. Tidak digolongkan dhaif yang tertolak, tidak. Tapi masih diterima ketika ada pendukung-pendukung. Nah. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i. Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i. Kemudian dia meriwayatkan dari ayahnya, an abihi. Berarti ayahnya adalah siapa? Yusuf bin Ishaq, ya kan? Ayahnya berarti siapa? Yusuf bin Ishaq. Apa derajat ayahnya? Thiqatun, derajat ayahnya thiqah. Akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Ya. Ayahnya meriwayatkan dari siapa? Yusuf meriwayatkan dari siapa? Meriwayatkan dari Abu Ishaq, berarti meriwayatkan dari kakek, ya. Yusuf meriwayatkan dari kakek, bukan dari Ishaqnya, tapi meriwayatkan dari Abu Ishaq, berarti dari kakeknya. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i ya tadi yang sudah disebutkan, Amr bin Abdullah Al-Hamdani. Ya. Amr bin Abdullah Al-Hamdani meriwayatkan dari Abdurrahman Ibn Al-Aswad Ibn Al-Yazid Ibn Yazid. Ya. Baik. Nah, sekarang di sini tampak bahwa Abu Ishaq di sanad awal, sanad awal ya, muridnya adalah siapa? Zuhair bin Muawiyah. Di sanad kedua ini muridnya adalah siapa? Cucunya sendiri, yaitu siapa? Yusuf bin Abi Ishaq. Yusuf bin Ishaq bin Abi Ishaq. Yusuf bin Ishaq. Ya. Jadi di sini kalau mau kita bikin bagan ya, gambar, berarti di sini Abu Ishaq atasnya, ke bawahnya cabang dua. Satu Zuhair bin Muawiyah, dua siapa? Yusuf bin Ishaq. Ya. Nah, Al-Bukhari rahimahullah sengaja menyebutkan sanad kedua ini untuk mendukung kekurangan yang ada di sanad pertama. Karena tadi dikatakan sanad pertama bahwa Zuhair meriwayatkan setelah ikhtilat Abu Ishaq. Maka didukung dengan sanad ini untuk menunjukkan ya bahwa dalam hal ini tidak keliru Zuhair dalam periwayatan. Kenapa? Karena ada dukungan dengan sanad yang lain atau ada mutaba'ah. Mutaba'atun tammah dari Yusuf bin Ishaq yang dia adalah thiqah juga. Ya. Nah, di sini mutaba'ah dari Yusuf bin Ishaq menguatkan riwayat Zuhair. Ya, sehingga di sini sanad ini menjadi kuat, ya. Tidak jadi lemah karena ada mutaba'ah. Dan kita perhatikan mutaba'ahnya enggak sembarangan. Rawinya thiqah yaitu Yusuf bin Ishaq, bukan hanya thiqah dari keluarga, ya kan? Keluarga itu punya pengaruh, ini termasuk punya keluarga pengaruh. Karena apa? Karena menunjukkan ma'rifatu ar-rawi bi syaikhihi, menunjukkan dekat dengan syekhnya. Syekhnya siapa? Kakeknya sendiri. Masa enggak tahu kakeknya sendiri? Ya, tentang periwayatannya, tentang kapan ikhtilatnya, sudah sangat paham. Cucunya sendiri yang meriwayatkan. Nah, ini pilihan Al-Bukhari dalam mencarikan apa? Mutabah. Jadi ini mutabah yang kuat bagi Zuhair bin Muawiyah dalam meriwayatkan hadis ini dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Fadhal, kalau adzan, sudah waktunya adzan. Adzan. Adzin, ayyuhal muadzin. Baik, kembali kepada hadis ini. Kembali kepada hadis ini. Tadi telah kita ketahui terkait dengan riwayat siapa? Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishaq, dan mutaba'ah Yusuf bin Ishaq dari kakeknya Abu Ishaq. Ya. Kemudian di sini ada hal lain lagi dalam sanad ini yang perlu kita perhatikan, bahwa Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan laisa Abu Ubaidah dzakarahu, bukan Abu Ubaidah yang menyebutkannya kepada saya, tapi Abdurrahman. Ya. Baik, ini juga perlu kita perhatikan, ya. Apa yakni istilahnya, apa perlunya atau kenapa Abu Ishaq mengatakan begitu? Ya. Di sini ternyata, ya, Abu Ishaq ini dalam meriwayatkan hadis ini juga melalui dua jalur, ya. Dia punya riwayat dari Abu, ini kan ujungnya sampai ke siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Ujungnya sampai ke siapa? Sahabiyul hadis, man sahabiyul hadis? Abdullah bin Mas'ud. Nah, di sini ternyata Abu Ishaq juga punya dua jalur. Ya, kalau sekarang kita misalnya, ya mumpung ingat, lain kali mungkin disiapkan papan tulis, ya, biar lebih paham. Ya, syukur-syukur termanfaatkan. Kalau suatu saat nggak termanfaatkan, insya Allah tidak ada ruginya. Seperti sekarang, kayaknya butuh, ya kan, untuk menjelaskan sanad ini supaya antum lebih paham. Ya, jadi lain kali ada papan tulis yang besar dan jangan lupa spidolnya dan penghapusnya, jangan papan tulisnya saja, ya. Nanti lupa spidolnya. Baik. Jadi sekarang kalau kita gambar juga, di sini Abu Ishaq sekarang ke atas. Dia punya cabang juga, ya. Abu Ishaq ini cabang sini ada Abu Ubaidah, cabang ke sini ada Abdurrahman. Ya. Kemudian Abu Ubaidah langsung ke Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdurrahman melalui satu jalur lagi, Abdurrahman dari ayahnya Al-Aswad dari Ibnu Mas'ud. Ya kan? Ya apa enggak? Ya, semoga tergambar. Ini perlu sedikit konsentrasi. Ya. Ingat, saya ulangi, dari Abu Ishaq ini satu cabang ke kanan, ya, kalau dari saya ke kanan Abu Ubaidah. Ya, dari Abu Ubaidah langsung Ibnu Mas'ud. Cabang ke kiri Abu Ishaq ke siapa? Abdurrahman Ibnu Al-Aswad tidak langsung ke Ibn Mas'ud, tapi Al-Aswad dulu Ibn Yazid baru ke Ibn Mas'ud. Jadi kalau kita mau hitung dekat mana? Dekat yang pertama ya kan? Abu Ubaidah langsung Ibn Mas'ud. Jadi Abu Ishaq, Abu Ubaidah, Ibn Mas'ud. Kalau ini Abu Ishaq, Abdurrahman bin Aswad, kemudian Al-Aswad, kemudian Ibn Mas'ud. Lebih jauh. Ya. Nah ini antara yang pertama dan kedua, yang pertama sanadnya lebih ulu, disebutnya ulu, ya kan? Sanad lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Lebih pendek. Sanadnya lebih pendek. Yang kedua, nazil, lebih turun. Kenapa maksudnya turun itu, nazil itu? Sanadnya lebih panjang. Ya, karena antara Abu Ishaq dengan Ibnu Mas'ud melalui dua orang. Kalau yang pertama antara Abu Ishaq dengan Ibnu Mas'ud melalui satu orang saja. Berarti yang pertama sanadun alin, yang kedua sanadun nazil. Ya, al-ulu wan nuzul. Ini ada dalam mustalah ya, nanti belajar ya, al-isnadul ali dan al-isnadu an-nazil. Nah, makanya di sini Abu Ishaq mengatakan yang ini, riwayat yang ini bukan laisa Abu Ubaidah zakarahu li. Bukan Abu Ubaidah yang menyebutkan ke saya, tapi Abdurrahman. Ya, dia pakai sanad yang Abdurrahman, kemudian Al-Aswad, kemudian Ibnu Mas'ud. Ya, Al-Bukhari memilih sanad yang ini. Apa ada yang menyebut sanad yang melalui Abu Ubaidah? Ada. At-Tirmidzi meriwayatkan yang melalui jalur Abu Ubaidah. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini juga sama, melalui jalur Abu Ubaidah. Jadi yang dalam Sunan Tirmidzi sanadnya siapa? Abu Ishaq, Abu Ubaidah, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Ya. Riwayat Ibnu Al-Bukhari di sini tidak seperti riwayat Tirmidzi. Ya, tapi seperti yang antum lihat, Abu Ishaq, Abdurrahman, kemudian Al-Aswad, kemudian Ibnu Mas'ud. Ya. Sebatas yang antum pelajari dalam mustalah al-ulu wan nuzul, sanad yang tinggi dan sanad yang nazil, mana yang lebih utama? Hah? Al-ulu, ya kan? Sanad yang tinggi lebih utama daripada sanad yang nazil. Ya kan? Ya apa enggak? Antum yang belajar, oke apa? Mana yang utama? Sanadun alin atau nazil? Alin, ya. Nah, timbul pertanyaan di sini. Kenapa Imam Bukhari juga memilih sanad yang nazil, tidak memilih sanad yang alin? Ya, timbul pertanyaan di sini, kenapa Al-Bukhari justru memilih sanadun nazil daripada sanadun alin? Ya, apa jawabnya? Jawabnya adalah karena sanad yang nazil di sini ya, sanadnya lebih kuat. Kef lebih kuat, ya. Karena sanad yang alin melalui Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud ini diperselisihkan ulama dari sisi ittisal wal inqita'. Ulama berbeda pendapat yang cukup seru ya perselisihannya dalam bab riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan muttasil, ada yang mengatakan munqati'. Ya. Ulama beda pendapat. Ya, perselisihan yang cukup seru di antara mereka dalam riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan muttasil, ada yang mengatakan munqati'. Dan yang dikuatkan oleh banyak para ulama termasuk Ibnu Hajar bahwa riwayat Abu Ubaidah an Ibnu Mas'ud munqati'. Yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan ulama yang lain bahwa riwayat Abi Ubaidah an Ibnu Mas'ud munqati', putus. Nah, ini sebabnya kenapa Bukhari milih yang nazil daripada yang alin. Karena sanad yang nazil lebih sahih. Ya. Jelas sahihnya. sanad yang alim paling tidaknya diperselisihkan ulama. Dan nampaknya ya beliau mungkin termasuk berpendapat yang ini munqati. Nah, ini sebabnya. Ya. Jadi Al-Bukhari milih riwayat yang ini. Laisa Abu Ubaidah dzakarahu li walakin Abdurrahman ibn Al-Aswad an Abi. Ya. Dan sebagai faedah juga terkait riwayat Abu Ubaidah Abi Ubaidah bin Mas'ud, ini juga sudah ditulis kitab khusus, ya, diteliti riwayat-riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, sehingga keluar sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Syekh Al-Bukhari yang pernah datang ke Indonesia memberikan daurah, punya dirasah, ya, mempelajari riwayat-riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, dipelajari satu persatu. Ya, dan ini enggak mudah, ya. Ini kalau enggak salah ini risalah doktoralnya beliau. Untuk mendapatkan gelar doktor, beliau menulis risalah ini dan sudah tercetak. Apa yang beliau lakukan di kitab itu? Ini enggak kerjaan mudah, ya. Beliau harus mencari riwayat-riwayat ini di kitab-kitab kutubus sunnah. Anggap sudah enggak usah yang banyak-banyak kita gambarkan, satu kitab saja. Syekh Bukhari harus membaca Musnad Ahmad seluruhnya untuk mencari satu persatu mana yang ada riwayat Abu Ubaidah dari, ya enggak seluruhnya, afwan, yang terutama dari ini. Seluruh riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud. Ya, seluruh riwayat ini harus dicari. Ya, mencari di Musnad berat, ya kan? Di Sunan Baihaqi, kitab-kitab gede itu harus dicari. Kalau Musnad mungkin masih lebih, barangkali kan klasifikasikan berdasarkan sahabat. Jadi seluruh riwayat Ibnu Mas'ud, padahal banyak, itu harus dicari semua. Yang dari Abu Ubaidah. Ya. Tapi kalau kitabnya seperti Sunan Al-Baihaqi, kan enggak berdasarkan apa? Enggak berdasarkan musnad, enggak berdasarkan sahabat. Bisa saja tiba-tiba Ibnu Mas'ud ada di kitab Babul Wudu. Bisa saja tiba-tiba ada di kitab apa? Zakat. Bisa saja di ujung sana. Jadi harus membaca satu persatu, mencari riwayatnya. Berat sekali. Ya. Setelah dikumpulkan dari sekian banyak kitab, baru dipelajari satu persatu dari sanad tersebut. Nah, ini kerjaan berat. Alhamdulillah, ya. Kalau kita tinggal membacanya, ya, tinggal mempelajarinya, sudah ada dirasah tentang riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, yang kesimpulan beliau juga munqati, sama kesimpulan beliau juga munqati, tapi yani ketika ada pendukung sedikit bisa dikuatkan. Tinggal cari pendukung, kalau ada mutaba'ah atau yang semakna dengannya syawahid, pendukung sedikit dari riwayat itu, maka dikuatkan. Karena hadithun munqati' ini dha'afnya bukan dha'afun syadid, sehingga masih bisa apa? Yataqawwa bi ghairihi. Ya, antum kan belajar, ya kan? Hadithun hasan bisa menjadi sahih ketika ada mutaba'ah. Hadis yang dhaif bisa menjadi hasan ketika ada mutaba'ah. Nah, riwayat Ibnu Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, kesimpulannya tadi ada inqita', tapi ketika ada pendukung saja sedikit, maka bisa dikuatkan. Ya, wallahu a'lam. Ini faedah terkait dengan sanad ini. Baik. Berikutnya, jadi sekarang kita akan masuk kepada matan, ya kan? An abihi anna ustamiya Abdullah, bahwa beliau mendengar dari Abdullah, yakni Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yaqulu, beliau mengatakan, hatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-gha'it, Nabi SAW hatta al-gha'id, mendatangi al-gha'id, Ya. Al-ghaid di sini asal muasalnya bermakna apa? Tempat buang hajat, ya. Jadi mereka dulu biasanya kalau di tempat terbuka di padang pasir mencari tanah yang apa? Yang ya yang turun begitu. Misalnya ini datar, kemudian ada tanah yang turun. Nah, mereka mencari tempat yang seperti itu agar tidak terlihat oleh orang. Nah, ini namanya ghaid. Jadi atal ghaid maksudnya seperti itu. Maknanya bahwa beliau buang hajat begitu. Ya. Jadi tidak ata al-hammam kalau sekarang, ya kan? Datang ke hammam tidak, tapi ata al-ghaid. Ya. Maksudnya buang hajat, buang air besar. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Maka beliau memerintahkan saya untuk atiyahu datang kepada beliau dengan membawa tiga batu. Ya, membawa tiga batu. Fa wajadtu hajaraini. Maka saya dapatkan dua batu saja. Ya. Ya mungkin ini padang pasir yang memang sedang sulit batu, ya. Ini maksud cari-cari batu cuma dapat dua saja. Wal tamastu ats-tsalitsa falam ajidhu, dan saya mencari yang ketiga. Cari batu yang ketiga, falam ajidhu, dan saya tidak mendapatkannya. Tidak dapat yang ketiga. Fa akhadtu rawsatan, maka saya ambil rawsah, kotoran hewan yang sudah kering maksudnya. Ya. Jadi dua batu dan satu kotoran hewan tapi sudah kering. Fa ataitu biha, maka aku datang kepada Nabi dengan membawanya, yakni ketiganya. Dua batu dan satu kotoran hewan yang sudah kering itu. Fa akhadhal hajaraini, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batunya saja. Wa alqa rawsah, dan membuang rawsah, kotoran hewan itu beliau buang. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza riksun, ini najis. Ya, ini najis, enggak bisa dipakai. Ya. Baik. Nah, demikian disampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi kisah ini nampak jelas, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Mas'ud, ya, untuk membantu beliau mencarikan batu untuk bersuci dari buang hajatnya. Ini menunjukkan bahwa boleh bersuci dari buang hajat tersebut, buang air besar atau apalagi buang air kecil, hanya dengan batu tanpa air, ya, boleh hanya dengan batu tanpa air. Baik. Namun dipersyaratkan seperti disebutkan para ulama, ya, harus tiga, harus tiga. Makanya Nabi SAW di sini minta tiga. Nah, ternyata Abdullah bin Mas'ud hanya dapat dua. Maka inisiatif beliau, beliau tambah, ya, adanya ini kotoran hewan yang sudah kering. Beliau kala itu enggak tahu kalau itu juga tidak boleh. Karena dari sisi benda tersebut sudah kering, ya, mungkin bisa dipakai juga, ya kan? Namun ternyata setelah disampaikan kepada Nabi, Nabi menolak, ya. Yang batu beliau ambil, yang kotoran ini beliau buang. Dan mengatakan innaha riksun, ini adalah najis. Ya. Nah, perlu dicek kembali kenapa dibilang najis oleh Nabi? Ini kotoran hewan apa? Ya kan? Perlu dicek kembali. Yang saya ingat bahwa ini adalah kotoran khimar. Ya. sebagaimana dijelaskan mungkin dalam pelajaran-pelajaran, kalau kotoran hewan yang bisa dimakan kan tidak najis, ya kan? Misalnya unta, ya, atau sapi, itu kan kotorannya tidak najis. Namun kenapa Nabi disini mengatakan najis? Berarti ini bukan kotoran hewan-hewan itu. Ya, di sebagian riwayat atau sebagian keterangan menjelaskan bahwa ini adalah kotoran himar. Dan himar, al-himarul ahli, ya, keledai jinak yang biasa dipakai orang-orang itu, itu kan haram dimakan, ya kan? Enggak boleh. Tidak boleh dimakan. Berarti kotorannya juga najis, begitu. Wallahu a'lam. Ya. Insyaallah bisa kita cek kembali nanti di lain waktu tentang sabda Nabi ini, innaha atau hadza riksun. Ya. Sehingga ini menjadi illah, ya, illah, sebab kenapa enggak boleh. Disebutkan pula illah yang lain, insyaallah juga kita pelajari kembali di pelajaran yang akan datang insyaallah, bahwa itu adalah makanan dawabu al-jin. Makanan dawab al-jin. Jadi jin itu juga, ya, mungkin sebagaimana kita manusia, ada manusianya, ada dawabnya, ya kan? Ada manusianya, kita ini ada dawabnya, sapi, unta, kambing. Jin juga begitu, juga ada dawabnya. Nah, ini kotoran hewan ini makanannya dawab dari kalangan jin. Ya, insyaallah kita pastikan kembali pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, di sini timbul pertanyaan berikutnya. Jadi kalau begitu kan cuma ada dua batu di sini. Apakah boleh bersuci dengan dua batu? Ya. Di sini tidak disebutkan bahwa Nabi minta lagi harus ada batu yang ketiga, tidak disebutkan. Nah, perlu jawaban di sini kalau begitu. Ya. Dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, bisa antum tulis, tapi ini potongan dari penjelasan beliau. Sehingga antum tulis, ya. Pertama titik-titik, tiga titik. Kemudian au, ya, au atau iktafa. Iktafa, beliau mencukupkan bi tarafi ahadihima, dengan ujung salah satu dari dua batu itu. Anis salis, anis salis, yani sehingga tidak meminta batu yang ketiga, mencukupkan dengan salah satu ujung dari dua batu itu, ya, mencukupkan dari yang ketiga. Iktafa bi tarafi ahadihima anis salis. Li'anal maksud bisalasah, karena tujuan daripada tiga batu itu adalah an yamsaha biha. Karena al maksud bisalasah, maksud dengan tiga batu adalah an yamsaha biha, mengusap dengan batu itu salasa masahat, tiga usapan. Wadhalika hasilun, dan itu bisa terwujud, terlaksana, walau biwahidin, walaupun dengan satu batu. Walaupun dengan satu batu. Ya. Ini dalam Fathul Bari, ya, dalam Fathul Bari. Nah, paham ya, insyaallah. Jadi tiga batu maksudnya apa? Sebetulnya di sini kata beliau bukan maksudnya harus tiga batu. Jadi tiga batu ini maksudnya adalah dianggap masing-masing satu usapan dengan satu batu itu. Ya, sehingga di sini seandainya dengan satu batu, tapi mungkin batu itu agak besar, di sana ada tiga ujung. Kemudian masing-masing diusapkan satu kali, satu kali, satu kali, tiga usapan, itu sudah sah. itu sudah cukup. Makanya di sini nampaknya Nabi mencukupkan dengan batu, ya, satu batu dengan satu kali usapan, satu batu lagi di sana dipakai dua kali mengusap dengan sisi yang berbeda. Paham ya? Nah, itu maksudnya. Itu jawaban atau salah satu jawaban yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wallahu a'lam, sementara di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.